Namun sebelumnya, jangan kemana-mana, tetap di 107.9 FM, karena setelah yang satu ini kami akan kembali. كتسنى الإنشادية تقدم خاتمه